Jati pialeni maning ulie Riko ngomong, Riko arep ninggal isun, ninggal welas isun. Koyo kesamber kiliap nong pat yang serngingi, singilingi janji ne singe ngeti nong sumpae. Kesambut